tolah kadayu kedua malangan rinai malam hari tak bayang kasih di perantauan hati nan rusuh lah tak tuntung kasih di rantau kini cinta berjauhan. Bakal panjangan tagaman rindu denai tagaman panik mengira bunga di taman lah tumbuh kini di jambangan urang tabaya. Coba yang diri batahun kasih juga orang dan sayang rindu dan nai rindu kini dalam rahasia galau hati di lamun rindu bunga kasih cintalah tadayu di hati dan kasih sesuai janji janji kasih apa ingkari gaman di hati dan tak gaman mimpi nanda kaman jadi nyato. Kaman jadi nyato.